Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita masih dalam qaidah atau bait yang ke-15 dari manzumah al-qawaid al-fiqhiyah Syekh Sa'di rahimahullah. Pertemuan terakhir kita masih terkait pembahasan sebab-sebab keringanan. Asbab at-takhfif, sebab-sebab keringanan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan 3 sebab keringanan. Yang pertama yaitu as-safar, yang kedua al-marad, sakit, dan yang ketiga an-nisyan, lupa. Kemudian sebab keringanan yang berikutnya, yang keempat, yang dengannya seorang mendapat uzur dan keringanan adalah al-jahl. Al-jahl, ketidaktahuan. Jahl adalah lawan daripada ilmu. Tidak mengetahui dan tidak memahami. Maka barang siapa yang melakukan perkara yang haram dalam keadaan dia jahil bahwa itu adalah perkara yang haram, maka dia tidak mendapat hukuman dan tidak pula mendapat dosa. Karena al-jahl, kejahilan, merupakan di antara sebab-sebab keringanan. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa jahl, ketidaktahuan itu terbagi menjadi 3 macam. Kejahilan ada 3 macam. Yang pertama, al-jahlu bil-hukmi. Kejahilan tentang hukum suatu perkara. Kejahilan tentang hukum suatu perkara. Dia tidak tahu bahwa perkara ini hukumnya haram. Jahil dia, hukumnya apa? Tidak tahu. Maka orang yang seperti ini, kejahilan yang seperti ini, tidak ada hukuman pada dia dan tidak pula mendapat dosa. Dan macam kejahilan yang pertama ini merupakan sebab keringanan. Sebab keringanan yaitu jahil bil hukum. Jahil dengan hukum suatu perkara. Jika dia melakukan suatu perkara yang hukumnya itu adalah haram dan dia lakukan, apakah dia dosa? Dilihat. Jika dia jahil tentang hukum perkara tersebut, maka dia tidak berdosa dan tidak mendapat hukuman had. Misalnya seorang tidak tahu hukum makan dengan tangan kiri, maka dia tidak mendapat dosa. Dia tidak tahu hukum isbal, hukum pakaian yang turun sampai bawah mata kaki, tidak dapat dosa. Dia tidak tahu hukumnya menyukur jenggot, tidak dapat dosa. Jika yang betul-betul dia tidak tahu. Tapi jika dia tahu, tetapi dia sengaja tidak mau mengindahkan syariat tersebut, maka dia mendapat dosa. Demikian juga seorang yang tidak tahu hukum minum khamr. Dia baru masuk Islam atau tidak tahu hukumnya minum khamr, maka dia tidak mendapat hukuman dan tidak pula dia mendapat dosa. Demikian juga jika dia tidak tahu hukum zina. Zina adalah perbuatan yang haram. Dia tidak tahu hukumnya. Dia jahil dengan hukum suatu perkara, maka dia tidak berhak mendapat dosa dan tidak pula mendapat hukuman. Hukum had tidak ditegakkan kepada dia karena dia jahil. Jahil yang kedua, macam yang kedua adalah al-jahlu bil-hal. Kejahilan dengan keadaan, jahil dengan keadaan. Al-jahlu bil-hal, kejahilan yang terjadi dalam keadaan tertentu. Misalnya dia mengambil botol minuman, dia kira itu adalah air putih. Tetapi dia minum, ternyata adalah botol khamr, berisi minuman keras. Maka dia tidak tahu keadaan ini. Dia tidak mengetahui keadaan tersebut. Maka dia pun, orang yang seperti ini, tidak mendapat dosa, tidak mendapat hukuman, dan tidak pula mendapat dosa. Dia tidak tahu al-jahlu bil hal, tidak tahu keadaan. Misalnya dia di saat puasa, dia mengira bahwa matahari telah terbenam sehingga dia berbuka. Ternyata matahari belum terbenam, hanya mendung yang terjadi. Maka di sini dia tidak mendapat dosa dan tetap sah puasa dia. Dan dia melanjutkan menahan diri dari makan dan minum sampai betul-betul matahari itu terbenam. Jadi dia diberi udzur. Orang yang tidak mengetahui tentang keadaan karena jahil, maka dia diberi udzur. Maka dia diberi udzur. Inilah dua macam kejahilan. Yang pertama ini, dua macam kejahilan ini, seseorang mendapatkan udzur dan merupakan sebab keringanan. Jadi jahil itu ada tiga macam. Dua macam yang telah kita sebutkan tadi, jahil tentang hukum suatu perkara dan jahil tentang keadaan, seseorang ini mendapat keringanan dan dia tidak mendapat dosa ataupun mendapat hukuman disebabkan perbuatannya tersebut, disebabkan dia jahil. Adapun macam yang ketiga adalah jahil dengan hukuman, jahil dengan iqab, al-jahlu bil iqab. Jahil, dia tidak tahu hukuman atas perbuatan yang haram ini. Dia tahu hukumnya ini adalah haram, tetapi dia tidak mengetahui, dia tidak tahu, dia jahil tentang hukuman yang berlaku bagi seorang yang melakukan perbuatan ini. Misalnya dia tahu zina itu adalah perbuatan yang haram, tahu dia. Minum khamr perbuatan yang haram, tahu. Tidak jahil dia tentang hukumnya, tapi dia tidak tahu apa akibatnya, akan konsekuensi jika dia melakukan perbuatan yang haram itu dalam Islam, dia akan mendapat hukuman apa. Dia tidak tahu. Seorang yang berzina dalam Islam, jika dia adalah orang yang belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk. Tetapi jika dia sudah menikah, maka hukumannya adalah ar-rajm, had, hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam demikian. Nah, orang ini tidak tahu apa hukuman balasan orang yang berbuat zina tersebut. Dia tidak tahu hukumannya, padahal dia tahu adalah perbuatan yang haram. Nah, kejahilan yang ketiga ini, ini bukanlah suatu udzur, bukanlah suatu udzur, dan bukan merupakan sebab keringanan. Maka orang yang melakukan suatu perkara dan dia tidak mengetahui akibat perbuatannya tersebut, padahal dia tahu keharamannya, maka di sini dia bukan orang yang diberi udzur, bukan orang yang diberi udzur, ditegakkan hukuman atas dia dan dia tetap mendapat dosa. Itulah macam-macam kejahilan. Maka kesimpulannya, sebab keringanan yang keempat adalah al-jahl. Sebab keringanan yang keempat tadi adalah al-jahl. Dan al-jahl itu terbagi menjadi tiga macam. Dua macam diantaranya itulah yang menjadi sebab keringanan dan seorang mendapat udzur. Dan macam yang ketiga ini, seseorang tidak diberi udzur. Apa itu seorang yang tidak diberi udzur dalam kejahilan? Yaitu ketika dia jahil tentang hukuman atas perbuatan yang haram tersebut. Suatu ketika datang seseorang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, dia tahu bahwa melakukan hubungan di siang hari di saat berpuasa itu hukumnya haram, tidak boleh. Maka dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, celaka aku, aku telah celaka. Karena dia tahu bahwa dia telah melakukan perbuatan yang terlarang. Apa yang telah kamu lakukan, kata Rasul? Maka orang ini menjawab, aku telah terjatuh dengan keluargaku di siang hari pada bulan Ramadan. Di siang hari Ramadan, maka Rasulullah SAW tidak memberi udzur kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, tidak mengapa karena kamu tidak tahu hukumannya. Tidak, tetapi Rasul mengatakan, kamu harus membayar denda. Kamu harus membayar denda, menunjukkan bahwa orang yang jahil dengan suatu hukuman atas perbuatan yang dia lakukan, itu tidak diberi udzur. Tetap ditegakkan hukuman atas dia. Kemudian sebuah permasalahan tentang kejahilan juga, yaitu permasalahan al-jahlu, kejahilan terhadap hak manusia. Al-jahlu fi huquqil adamiyyin, dia jahil terhadap hak yang bersangkutan dengan hak manusia. Maka di sini dari sisi dosa, dia tidak mendapat dosa karena dia jahil, tidak tahu. Tetapi dari sisi ad-daman, tanggung jawab ganti rugi, dia harus bertanggung jawab. Dari sisi ad-daman, maka dia harus bertanggung jawab. Ini jika berkaitan dengan hak manusia. Maka barang siapa yang merusak barang milik orang lain dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu punya orang, dia mengira ini barangnya, kemudian dia memakainya sehingga rusak barang tersebut, padahal itu bukan punya dia, maka kita katakan harus mengganti. Wajib bagi dia untuk bertanggung jawab walaupun dia tidak tahu. Tetapi dari sisi dosa, dia tidak mendapat dosa karena dia jahil. Karena dia jahil. Seseorang misalnya menyembelih kambing yang ada di depan rumahnya. Dia punya kambing. Tetangganya juga punya kambing. Dia sembelih kambing yang ada di depan rumah dia. Dia kira itu kambing dia. Setelah disembelih kambingnya, ternyata itu adalah kambing tetangganya. Maka dia tidak tahu bahwa itu kambing punya tetangganya. Bukan punya dia. Dia jahil. Dan di sisi dosa, tidak dapat dosa. Karena dia tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut. Tapi kita katakan, kamu harus mengganti. Ini karena ini berkaitan dengan hak manusia. Inilah kejahilan yang berkaitan dengan hak manusia itu tidak gugur 100%. Tetapi dia harus ada tanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Maka tidak boleh dia mengatakan, tidak, saya jahil, berarti saya tidak perlu mengganti. Tidak. Ini jika berkaitan dengan hak Allah, na'am. Tidak ada ganti rugi. Jika berkaitan dengan hak Allah, maka Allah itu memaafkan orang-orang yang jahil. Tetapi jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus bertanggung jawab, atau dia mencari kehalalan orang yang dia ambil barangnya tersebut. Kemudian sebab keringanan yang kelima, kita masih dalam pembahasan sebab-sebab keringanan. Ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Dan ini juga terkait kita belajar kaidah bahwa agama Islam itu datang dengan membawa keringanan. Jika terjadi sesuatu yang menimpa padanya kepayahan dan kesusahan, nah, kita perlu tahu sebab-sebab keringanan. Dan sebab keringanan yang kelima adalah an-naqs, kekurangan. Kekurangan. An-naqs, kekurangan. Apa itu kekurangan yang dimaksud? Kekurangan yang dimaksud di sini adalah bisa jadi pada akal atau pada keadaan. Kekurangan yang terjadi pada akal atau pada keadaan. Orang yang kekurangan, baik dia kekurangan dalam akalnya atau kekurangan dalam keadaannya, maka dia diberi udzur, dan ini juga merupakan sebab keringanan. Apa itu kekurangan dalam akal? Seperti orang gila, orang yang akalnya rusak, maka di sini dia diberi keringanan, tidak diberi beban dalam syariat, dan tidak diberi hukuman, tidak mendapat dosa jika dia melakukan perbuatan yang terlarang, perbuatan yang haram. Kenapa? Karena dia akalnya kurang. Jadi kekurangan itu ada dua, kekurangan pada akal, seperti orang gila, seperti orang yang memiliki masalah dalam akalnya, ini merupakan sebab kekurangan. Maka dia diberi udzur juga. Orang yang memiliki kekurangan dalam akal itu ada dua. Yang pertama orang gila, dan yang kedua anak kecil. Anak kecil yang masih belum baligh, akal dia kurang. Sehingga anak kecil ini tidak mendapat beban dalam syariat. Ini merupakan sebab keringanan. Kenapa? Karena kekurangan yang ada pada akalnya. Kekurangan yang kedua adalah kekurangan dalam keadaan seseorang. Pada keadaan seseorang, ini ada dua juga. Kekurangan pada keadaan itu adalah keadaan wanita yang haid dan nifas. Dan yang kedua adalah keadaan budak hamba sahaya. Maka wanita yang haid dan nifas, mereka kurang keadaannya, mereka kondisinya kurang, sehingga syariat memberikan keringanan kepada mereka dengan menggugurkan salat dan menggugurkan puasa dengan mengqadha di hari yang lain. Maka kekurangan dalam keadaan itu juga merupakan sebab keringanan. Kekurangan dalam keadaan itu adalah wanita yang haid atau nifas, dan juga hamba sahaya, seorang budak. Seorang budak, dia keadaannya kurang, tidak bebas. Dia memiliki kekurangan dalam keadaan, sehingga syariat membatasi atau memberikan keringanan-keringanan kepada budak yang tidak diberikan kepada orang yang merdeka. Maka seorang budak tidak wajib untuk haji dan umrah. Dan juga sebagian ulama berpendapat bahwa tidak wajib untuk sholatul jamaah dan sholatul jumu'ah. Kesimpulannya bahwa kekurangan merupakan sebab di antara sebab-sebab keringanan. Baik itu kekurangan pada akal seperti orang gila dan anak kecil, maupun kekurangan pada keadaan seperti wanita yang haid dan hamba sahaya. Kemudian sebab keringanan yang keenam. Sebab keringanan yang keenam, yang mana syariat ini memberikan keringanan kepada mereka, adalah al-usru wa umumul balwa. Al-usr, kesusahan, dan atau kata lain dari kesusahan adalah umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Umumul balwa yang artinya kemungkaran yang telah merebak dan menyebar. Kemungkaran yang telah merebak dan menyebar. Dan satu makna al-usru, kesusahan, dan umumul balwa itu maknanya sama. Maknanya satu. Artinya, apa itu umumul balwa? Umumul balwa adalah an yashi'al bala'u bihaithu yas'ubu 'alal mukallafi an yatakhallasa minhu. Kita perlu tahu. Di antara sebab keringanan dalam syariat Islam adalah umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Umumul balwa adalah kemungkaran yang telah menyebar. Kemungkaran yang telah menyebar di mana seseorang itu susah dan sulit untuk menghindarinya. Seseorang itu sulit untuk menghindari kemungkaran yang telah menyebar ini. Jadi dipersyaratkan dalam umumul balwa, dipersyaratkan dalam kemungkaran yang telah menyebar, yang mana ini merupakan sebab keringanan, dipersyaratkan dua syarat. Yang pertama, umumul balwa, betul-betul kemungkaran itu menyebar dan merebak di tengah-tengah kita. Yang pertama, kemungkaran itu betul-betul harus ada dan menyebar, merebak di mana-mana. Yang kedua, kemungkaran itu susah untuk dihindari. Maka jika kemungkaran itu mudah untuk dihindari, walaupun dia menyebar, telah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita melakukan kemungkaran, tetapi masih bisa mudah untuk dihindari, ini bukan sebab keringanan. Jadi dipersyaratkan dalam umumul balwa, kemungkaran yang merebak itu menjadi sebab keringanan, kemungkaran tersebut harus apa? Menyebar. Dan yang kedua, seseorang itu susah untuk menghindar dari kemungkaran yang terjadi ini. Maka tidak boleh seseorang dia mengatakan, atau seseorang tidak memerintahkan keluarganya, tidak menyuruh keluarganya untuk mengenakan hijab. Mengenakan hijab, dia tidak mengatakan, dia mengatakan, saya tidak perlu menyuruh keluarga saya pakai hijab. Kenapa? Karena kemungkaran itu telah menyebar. Semua orang sudah biasa tidak memakai hijab. Tidak. Kalau begitu saya boleh masukkan televisi ke rumah. Kenapa? Karena setiap rumah pasti punya televisi. Semua punya kemungkaran ini. Sudah menjadi hal yang lumrah, yang menyebar di tengah masyarakat. Tidak. Ini belum terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Kemungkaran itu susah untuk dihindari. Jika memang susah untuk dihindari, baru itu merupakan sebab keringanan. Masih bisa, masih tidak susah kita mengeluarkan televisi dari rumah. Tidak susah kita merintahkan keluarga kita memakai hijab. Maka selama ada kemudahan untuk dihindari, maka harus tidak menjadi sebab keringanan. Tetapi jika sudah tidak bisa lagi dihindari, maka itu baru merupakan sebab keringanan. Contohnya, misalnya seorang tinggal di suatu perumahan yang keumuman rumah-perumahan situ biasa menyetel musik dengan suara yang keras. Setiap kali dia keluar rumah, melihat atau mendengar musik di depan tetangganya menyetel musik, menyetel nyanyian yang haram, kita katakan boleh dia keluar rumah. Boleh. Kenapa? Walaupun dia mendengar musik, karena hal ini tidak bisa lagi dia hindari. Kemungkaran menyebar di tengah-tengah kita wanita tabarruj. Bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah. Tetap kita boleh keluar rumah dengan syarat kita tidak melihat mereka. Dan kita berusaha untuk menghindari kemungkaran tersebut. Maka jika kemungkaran itu telah terjadi dan menyebar di tengah-tengah kita dengan syarat susah untuk dihindari, maka itu merupakan sebab keringanan. Kemudian dijelaskan para ulama bahwa umumul balwa, kemungkaran yang merebak dan telah menyebar sehingga seorang itu tidak bisa menghindarinya, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kemungkaran yang menyebar di tempat-tempat umum. Maka di sini seseorang pasti merasa kesusahan. Untuk menghindarinya, maka di sini merupakan sebab keringanan. Di tempat-tempat umum terjadi kemungkaran yang tidak bisa kita hindari. Maka ini merupakan sebab keringanan. Seperti contoh yang tadi kita sebutkan. Misalnya di daerah-daerah kita terbiasa wanita itu tabarruj, maka tetap boleh kita keluar rumah. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh keluar rumah karena ada kemungkaran, tidak. Tetap kita boleh untuk keluar rumah walaupun terdapat hal-hal yang mungkar. Jadi yang pertama, kemungkaran itu terjadi di tempat yang umum sehingga susah bagi kita untuk menghindarinya, maka ini merupakan sebab keringanan. Dan yang kedua, kemungkaran yang terjadi dan merebak itu terjadi di tempat-tempat khusus. Tidak di tempat umum. Contohnya seperti di rumah temannya, terjadi kemungkaran di rumah kawannya atau di tempat yang khusus. Terjadi banyak kemungkaran di pasar, di tempat-tempat khusus, tidak di tempat yang umum. Di rumah temannya misalnya, selalu dia, kawannya ini, menyetel musik. Maka kemungkaran ini terjadi di rumah dia. Atau di pasar. Yang mana kemungkaran di pasar itu tempat yang khusus. Atau di mal, di tempat-tempat khusus. Yang mana di situ terjadi kemungkaran. Maka apa hukumnya di sini? Di sini hukumnya adalah, jika seseorang membutuhkan tempat tersebut, ada kepentingan dan ada keperluan di tempat yang terjadi kemungkaran, maka dia mendapat udzur dan ini merupakan sebab keringanan. Dan ini merupakan sebab keringanan. Tetapi jika tidak ada kepentingan dan keperluan, maka tidak boleh dan bukan merupakan sebab keringanan. Contohnya, seorang butuh untuk periksa di dokter, di tempat dokter. Di tempat itu terjadi kemungkaran. Misalnya ada musik, ada perempuan, dia harus bercampur baur di rumah sakit. Dia butuh di tempat tersebut yang terjadi kemungkaran. Maka ini ada keperluan. Imma dia butuh dengan dokter itu karena keahlian yang ada pada dokter ini yang tidak dia dapat di dokter yang lain, atau harga yang murah di tempat ini sehingga ada kepentingan bagi dia untuk pergi ke tempat ini. Maka selama ada kepentingan, walaupun di tempat itu ada kemungkaran, di sini kata para ulama, seorang mendapat keringanan, boleh dia untuk pergi ke tempat tersebut. Karena apa? Ada keperluan. Tetapi jika tidak ada keperluan, maka haram, bukan merupakan sebab at-takhfif. Maka intinya, dalam permasalahan ini, amul balwa, kemungkaran yang telah menyebar di tempat-tempat khusus, itu merupakan sebab keringanan jika kita membutuhkan tempat tersebut. Seorang butuh untuk belanja di pasar. Mau tidak mau di dalam pasar pasti terjadi banyak kemungkaran. Maka selama dia butuh ke pasar tersebut dan dia mengharuskan untuk pergi ke pasar yang penuh dengan kemungkaran, misalnya dia tidak didapat harga yang lebih murah kecuali di tempat ini, ini keperluan, maka boleh bagi dia untuk belanja di tempat tersebut dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan tidak berlama-lama sesuai kebutuhan yang dia butuhkan. Demikian juga halnya gambar-gambar yang ada pada merek atau sabun, gambar yang ada pada apa, susu bayi, gambar yang ada pada Pampers dan seterusnya. Gambar-gambar itu asalnya tidak boleh kita bawa masuk rumah. Tetapi dikarenakan sudah menjadi hal yang merebak dan menyebar kemungkaran ini, maka boleh kita bawa masuk rumah. Boleh bawa barang tersebut kita bawa masuk rumah. Nah, masalahnya jika tidak ada keperluan seorang membeli barang yang bergambar, maka tidak boleh. Tapi jika ada keperluan, dan rata-rata biasanya bergambar, maka di sini jika kita butuhkan barang tersebut, boleh kita bawa ke dalam rumah kita. Tapi jika memungkinkan, maka tentu ditutup. Tapi jika tidak memungkinkan, maka itu merupakan udzur. Maka itu merupakan udzur. Demikian juga seorang butuh naik kendaraan yang penuh, yang distel musik di dalamnya. Butuh naik pesawat, distel musik di dalamnya, ada kemungkaran, dia butuh. Maka di sini merupakan sebab keringanan. Naik bis, ada kemungkaran yang terjadi, butuh dia. Ada keperluan di tempat yang mungkar tersebut, maka dia boleh untuk mendapat udzur dan ini merupakan sebab keringanan. Kesimpulannya, macam yang kedua dari umumul balwa adalah, umumul balwa yang pertama tadi, kemungkaran yang terjadi di tempat umum, maka ini asalnya seorang mendapat keringanan karena dia tidak bisa menghindar. Dan yang kedua, kemungkaran yang terjadi di tempat-tempat yang khusus, maka di sini dirinci. Jika dia ada kebutuhan pada tempat itu, maka dia mendapat keringanan. Tapi jika tidak ada kepentingan, hanya rekreasi, hanya jalan-jalan, tidak boleh. Bukan suatu yang membuat dia boleh untuk melakukan dan berangkat ke tempat yang memiliki kemungkaran tersebut. Inilah kesimpulannya. Dan di sana tersisa dua lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang sebab-sebab keringanan yang ke-7 dan yang ke-8. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.